الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki kitab yang ke-12 dari Sahih Bukhari dan pada kitab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul babnya setelah Bismillahirrahmanirrahim kitab Salatil Khawf, kitab tentang kaifiyah salat tatkala dalam keadaan takut. Karena khauf yang akan kita lihat ayat serta hadis-hadisnya, itulah khauf min adu, takut dari musuh. Dan di bab yang pertama kita Sahih Al-Khawf, beliau menyebutkan dua ayat dari surah An-Nisa. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kedua ayat serta hadis tersebut disebutkan di dalamnya tentang kaifiyah salatil khawf, tata cara salat khawf. Dan tata cara salat khawf itu datang dalam bani kaifiyah dengan nukilan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau diperhatikan hadis-hadisnya menunjukkan bahwasanya kaifiyahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Terkadang musuh berada di arah kiblat, terkadang sebaliknya. Maka Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana kaifiyah salatil khawf. Adapun ayat yang disebutkan di bab yang pertama, bab salatil khawf, qaulillahi ta'ala, wa qaulillahi ta'ala wa idha darabtum fil ard فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, dan jika dalam keadaan ضَارِبٌ فِي الْأَرْضِ, itu مُسَافِرٌ فِي الْأَرْضِ, dan dalam keadaan safar di atas muka bumi ini, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, maka tidak ada junah, tidak ada ithm, tidak ada dosa bagi kalian tatkala kalian mengqasar salat kalian. In khiftum ayyatinakum alladhina kafaru. Jika kalian takut orang-orang kafir memfitnah. Kalau di sini tentu yang mananya menyerang kalian tatkala kalian sedang salat. Dan sebagian menyebutkan iskal bahwasanya di ayat ini bahirnya bahwa disyariatkan salatul khawf, disyariatkan qasatis salat itu in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru. Tatkala kalian takut fitnah orang-orang kafir, serbuan atau serangan orang-orang kafir tatkala kalian sedang salat. Akan tetapi tentunya sudah kita tahu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sekalipun bukan dalam keadaan al-khuf min fitnatil kuffar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengqasar salat tatkala sahur beliau. Maka itu diartikan makna ayat ini. Yang dimaksud qasar di sini adalah selain qasar adat, selain diringkas jumlahnya seperti shafar-shafar biasa yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, juga terkadang di selain keadaan juga dilakukan qasru sifat. Tata cara juga diringkas tidak seperti salat biasa, terutama ketika perang sedang berkecamuk. Terkadang seorang tidak bisa rukuk dengan sempurna, orang tidak bisa sujud. Maka pada saat itu ada kaifiyah khusus tentang salat al-khawf tersebut. Jadi kalau qasrul adad sudah jelas. Meringkas jumlah rakaat yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Itu bukan hanya pada saat peperangan saja. Bahkan dalam keadaan safar biasa pun disyariatkan qasru al-adad. Dan lebih dari itu kalau dalam peperangan juga disyariatkan di sebagian keadaan qasru sifah. Tata cara salatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang jelas bagi kalian. Dan ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang kaifiyah salatul khawf. Wa idha kunta fihim. Dan jika engkau Rasul berada bersama mereka, itu para sahabatmu radhiyallahu ta'ala anhum, fi safar, dalam keadaan safar dan dalam keadaan khawf minal kuffar, fa aqamta lahum as-salah, kemudian engkau melaksanakan salat bersama mereka, itu salat berjamaah. Ini pun menunjukkan tentang bagaimana ahamiyah salat jamaah, bagaimana pentingnya dan bagaimana ditekankan salat berjamaah. Oleh karena itu pendapat yang sahih dan rajih, salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Nabi tatkala safar, bahkan tatkala di tengah peperangan, tetap menjaga salat berjamaah. Dan jika engkau Rasul bersama sahabat-sahabatmu dan melaksanakan salat, fatakum ta'ifatun minhum ak. Maknanya engkau bagi dua sahabatmu. Kelompok pertama berdiri salat bersamamu. Wal yakhudhu asbihatahum. Dan mereka, itu kelompok yang kedua, mengambil senjata-senjata mereka, bersiaga menjaga Nabi dan para sahabatnya sedang melaksanakan salat. Faida sajadu, dan sanai kelompok yang salat bersama Nabi Sallam sudah selesai dari rakaatnya, faliyakuna min waraikum, maka hendaklah mereka mundur berganti dengan yang tadi menjaga. Sekarang yang sudah salat yang mengambil senjata dan menjaga Nabi serta sahabat atau kelompok yang lain yang belum salat. Wa ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ah, Kemudian tadi kalau pergi mau sholat, datang dan sholat bersama engkau wahai Rasul. وَلْيَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, dan hendaknya mereka pun mengambil al-hadar, itu kesiapsiagaan, وَأَسْلِحَتَهُمْ, dan tetap membawa senjata mereka. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ نَصِيحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, kenapa kaum mukmin hendaknya senantiasa siap-siaga sebelum melaksanakan salat, dikarenakan orang-orang kafir menginginkan lau tadfulun an asliyatikum amtiatikum, jika kalian lalai dengan senjata kalian dan musuh kalian, an asliyatikum amtiatikum, lalai dari senjata dan harta-harta kalian, sehingga mereka fayamilun alikum mailatan wahidah, ketika kalian sholat dan lalai dengan senjata atau kalian, mereka menyerang dengan tiba-tiba, bisa membunuh kalian ketika sholat atau juga menawan atau mengambil harta kalian. Oleh itu senantiasa kalian membawa senjata kalian dan senantiasa keadaan siap siaga. Walau juna alaikum in kana bikum adam min mawtin kuntum marda an tadau aslihatikum, dan seandainya kalian pada saat itu bikum ada sulit untuk membawa senjata dikarenakan turunnya hujan atau dikarenakan sakit, maka tidak berdosa atas kalian dan tadau aslihatakum untuk menyimpan senjata kalian. Wa khudhu hidakum, bersama dengan itu kalian hendaknya senantiasa bersiap siaga. Innallaha adzal kafirin adzabun muhina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan, adab yang sangat pedih. Ini kaifiyah salat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut pada saat peperangan. Allah memerintahkan nabinya untuk membagi dua pada sahabatnya. Kelompok yang pertama sholat bersama Nabi, kelompok yang kedua berjaga, bersiap siaga. Kemudian setelah itu bergantian. Kelompok pertama sudah sholat berjaga, dan yang belum sholat, sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan lebih jelas lagi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaifiyah sholat khauf ini. Imam Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Bukhari Yusuf. Siapa namanya? Hasan bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Haddatsana Abu Yaman. Kalau Abu Yaman Hafid. Siapa namanya? Ubaidullah Al-Hakam ibn Nafi' Ahsan. Qala akhbarana Shu'aib, Shu'aib Abd al-Rahman, Shu'aib ibn Man. Ya, Ahsan, Shu'aib ibn Abi Hamza, Abu Hamza ismu Dinar. Ani Zuhri, kalau Az-Zuhri Abd al-Rahman. Siapa namanya Az-Zuhri? Ahsan bin Muhammad ibn Muslim. Qala sa'atuhu hal sallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani salat al-khawf. Qala akhbar misalim anna Abdullah ibn Umar radiyallahu qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, fawazayna al-aduwa fasahabna lahum, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصلي لنا فقام طائفة معه تصلي وأقبل طائفة على العدو ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا Faraka Rasulullah SAW bihim rak'atan wa sajada sajdatay thumma sallam. Faqama kullu wahidin minhu faraka li nafsi rak'atan wa sajada sajdatayn. Dari Syu'aib Nabi Hamzah, beliau berkata, aku bertanya kepada guruku Az-Zuhri, itu Muhammad bin Muslim, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melaksanakan salat khauf? Maka Az-Zuhri rahimahullah beliau menjawab, telah mengkhabarkan kepadaku Salim, itu Salim maula Abdul bin Umar, yang Salim ibn Abdul bin Umar, putranya Abdul bin Umar. Dari ayahnya itu Abdul bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya ayahnya mengkhabarkan, aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah negeri Najd. Dan pada saat itu kami menghadapi musuh. Saat peperangan, fasafatna lahum. Maka ketika salat kami membuat saf dalam keadaan menghadapi musuh. Fasafatna itu as-sahabah lahum ayil adu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana, maka Rasulullah sallam salat bersama kami. Faqama qa'ibatun mahu tusalli, maka Nabi bagi dua para sahabatnya. Kelompok pertama salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqbala qa'ibatun al-adu, dan kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Pastinya bisa saja para sahabat yang tugas untuk menjaga berada di depan Nabi dan para sahabat yang sedang salat. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman nahu wa sajada sajdatain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk bersama para sahabat yang salat dengan beliau, wa sajada sajdatain, dan sujud dua sujud. Salat rakaat bersama. Salat rakaat pertama Nabi bersama kelompok pertama. Kemudian tsumman sarafu, ketika memasuki rakaat kedua, mereka yang sedang salat pergi ke tempat kelompok kedua. Dan juga di ayat yang lalu sebutkan, ketika Nabi masuk ke rakaat kedua, mereka menyempurnakan rakaat berikutnya. Kemudian mereka salam, setelah itu mereka pergi menempati kelompok kedua yang belum salat. Dan kelompok kedua ketika datang, mereka mendapatkan Nabi di rakaat kedua. Faja'u faraka rasallam bihim rak'atan wa sajada sajdatain thumma sallam. Maka kelompok kedua datang dan pada Nabi sedang berdiri di rakaat kedua. Ketika mereka sudah salat bersama Nabi, Nabi salam ruku bersama mereka rak'atan, satu kali, dan sujud dua kali. Thumma sallam, kemudian Nabi salam, karena beliau sudah dua rakaat, rakaat pertama bersama kelompok pertama dan rakaat kedua bersama kelompok kedua. Faqama kullu minhum faraka li nafsihi rak'atan wa sajada sajdatayn. Kemudian kelompok kedua ini yang baru satu rakaat bersama Nabi, mereka menambah rakaat berikutnya. Mereka ruku dan sujud masing-masing, kemudian salam masing-masing. Sekali lagi menunjukkan tentang bagaimana kedudukan salat berjamaah. Dan juga dari hadis ini dan juga dari ayat yang sudah kita lalui, kita bisa mengetahui salah satu kaifiyah salatil khauf, yaitu Nabi SAW atau imam salat bersama kelompok pertama satu rakaat, dan kelompok yang kedua berjaga. Ketika masuk imam ke rakaat kedua, yang salat dari kelompok pertama menyempurnakan salatnya dua rakaat, kemudian salam. Setelah itu mereka pergi ke kelompok kedua, dan kelompok kedua yang belum salat, salat di belakang imam yang sedang melaksanakan. melaksanakan rakaat kedua. Kemudian salat bersama imam sampai imam salam. Ketika imam salam, ia sempurnakan rakaat yang luput darinya. Dan masing-masing mendapatkan dua rakaat. Dan masing-masing mendapatkan salah satu dari dua rakaatnya bersama imamnya. Ini hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.